Berulang kali aku katakan, ku sungguh menyukaimu. Semua rayuan telah ku ungkapkan untuk kamu. Beribu kata telah ku sampaikan di hadapan wajahmu. Segala cara telah ku lakukan untuk dapatkanmu. Walau sampai ku mati.